tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara. Aku hanya diam dan membeso, ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di sana, tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.